Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Para pemirsa Radio Muslim Yogyakarta 1467 AM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sepanjang waktu, terutama pada pagi hari ini kita rasakan nikmat masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan juga kemampuan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa bertemu dengan hari yang mulia yaitu hari Jumat yang penuh dengan keberkahan. Tema yang akan kita angkat pada pagi hari yang berbahagia ini adalah tentang lezatnya taat dan pahitnya maksiat. Allah Subhanahu wa taala di dunia ini telah menciptakan hal-hal yang bisa menjadi contoh apa yang akan terjadi nanti di akhirat. Banyak hal-hal atau perkara-perkara di dunia ini yang mana itu merupakan replika tentang kejadian yang nanti akan terjadi di akhirat. Contohnya seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa padang Arafah itu adalah disebutkan dalam bukan perkataan Nabi ya, tapi sebuah perkataan ulama ya. Ada sebuah perkataan ulama mengatakan bahwa padang Mahsyar itu adalah replikanya ataupun contoh padang Arafah itulah contoh ataupun replika untuk mengingatkan manusia tentang padang Mahsyar di hari kiamat nanti. Nah, contoh yang lain adalah azab-azab neraka dan juga nikmat-nikmat surga. Itu juga ada contohnya di dunia ini. Ketika seorang melakukan sebuah dosa, maka dia akan maka bukan hanya azabnya akan dia dapatkan di akhirat, tapi juga di dunia dia akan merasakan dampak buruk, dampak negatif daripada dosa yang dilakukan atau maksiat yang dilakukan. Entah itu dampak secara langsung, mungkin secara langsung maksudnya langsung bersentuhan dengan kesehatannya, seperti ya seorang yang menyepelekan virus corona, virus yang sudah nyata-nyata ada, bahkan kalau beberapa bulan ataupun tahun kemarin pandemi, kita lihat para penderita COVID ya, saudara-saudara kita yang kena COVID itu jauh dari kita, mungkin di kabupaten sebelah ataupun kecamatan sebelah, sekarang ada di sekitar kita. Banyak orang-orang tercinta meninggal dunia gara-gara seperti ini. Banyak para dai, para ustadz, para ulama yang meninggal dunia karena virus ini. Akhirnya kemudian orang ini menyepelekan. Sehingga apa yang terjadi, dia akan malah dia bisa karena dia menyepelekan penyakitnya, dia terkena. Ya, dia terkena dengan virus tersebut. Jadi dampak secara langsung. Atau seorang misalnya dia berzina, gonta-ganti pasangan. Dia berzina, kemudian ada dampak buruk dari dosa yang dilakukan yang berkaitan langsung. Apa itu? Yaitu dia terkena penyakit AIDS, HIV/AIDS misalnya. Ya. Ini contoh dampak negatif dari dosa yang berkaitan langsung. Kalau yang tidak berkaitan langsung misalnya rezekinya menjadi seret, atau mungkin dia mendapatkan musibah, atau dia mendapatkan dililit hutang yang banyak, naudzubillahi min dzalik. Ya. Atau terkena musibah bencana alam. Musibah kecelakaan. Ya. Itu dampak yang tidak langsung. Atau musibah yang lain yang itu adalah dampak terburuk dari sebuah dosa. Yaitu musibah berupa dihalangi dari kebaikan. Dia tidak merasakan nikmatnya ibadah. Ya, dia diharamkan dari berbagai macam kebaikan. bahkan menjadi penentang kebaikan barangkali, karena disebabkan dosa yang dilakukan. Nah, ini para pemirsa sekalian adalah contoh-contoh azab neraka yang ada di dunia. Ya. Berbanding terbalik dari hal tersebut, atau dari sisi lain, ada seorang melakukan ketaatan, kemudian dia akan mendapatkan ketenangan hidup, kebahagiaan, anak yang soleh, keturunan yang soleh, rezeki yang berkah, ya, kenyamanan hidup, kelezatan ibadah, dimudahkan pintu-pintu kebaikan, masya Allah. Itu karena sebab amal soleh yang dilakukan. Dari satu amal soleh melahirkan amal soleh berikutnya, melahirkan amal soleh berikutnya, dan seterusnya. Dari satu keberkahan yang dilakukan, dia kemudian mendapatkan lapisan-lapisan keberkahan yang banyak. Ya, ini contoh nikmat surga yang Allah Subhanahu Wa Taala wujudkan di dunia ini. Ya, kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan dari taat itu contoh nikmat surga. Kalau kita merasakan nikmatnya surga di dunia, itu adalah apa? Yaitu ketika kita bertakwa, ketika kita taat kepada Allah SWT, itulah surganya dunia itu. Itu surganya dunia yang sesungguhnya. Ketika kita mendapatkan kenikmatan atas ketaatan yang kita lakukan, ketika kita dimudahkan kebaikan-kebaikan, dimudahkan beribadah, bertakwa, dimudahkan menundukkan pandangan, dimudahkan melangkahkan kaki menuntut ilmu, ya, dijadikan kita semangat belajar Islam, mencintai as-sunnah, mencintai tauhid. Ini adalah nikmat surga yang ada di dunia ini. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan ketika beliau di penjara. Ya. Jadi kalau di penjara bahwa mereka telah merampas duniaku, mereka telah merampas harta yang aku miliki. Waktu luang, waktu bebas, kesempatan bebas untuk saya berkarya, bergerak. Padahal sesungguhnya, ya, surgaku ada di hatiku, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Para pemirsa Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Imam Al-Jauzi mengatakan, "Kullu syai'in khalaqallahu ta'ala fid dunya fa huwa anmudzajun fil akhirah." Segala sesuatu yang Allah ciptakan di dunia ini adalah contoh, replika yang akan terjadi nanti di akhirat. Kullu syai'in yajri fiha anmudzajun ma yajri fil akhirah. Dan segala kejadian yang terjadi di dunia ini itu adalah contoh yang akan terjadi nanti di akhirat. Walaupun bukan berarti contoh itu sama seperti yang sebenarnya. Yang namanya contoh tidak sama dengan yang sebenarnya. Jadi kalau di dunia ini ada buah-buahan, maka di akhirat juga ada buah-buahan. Tapi tidak sama antara buah di surga dengan buah di dunia. Ya. Di akhirat ada api, maka Allah ciptakan api juga di dunia ini sebagai replika api akhirat. Ya. Namun bukan berarti api dunia dengan akhirat itu sama panasnya. Kata Nabi SAW bahwa apinya neraka jahannam itu 27 derajat lebih panas, ya, ukama qala SAW. Baik. Kemudian Mujazi mengatakan wa hadza li anna Allah taala syawwaqa bi na'imin ila na'im. Karena Allah ingin menjadikan hati manusia itu merindukan kenikmatan setelah dia mendapatkan kenikmatan. Wa khawwafa bi 'adzabin min 'adzabin. Agar dan Allah ingin menakut-nakuti manusia itu tentang sebuah azab di akhirat dengan azab yang didapatkan di dunia. Jadi itu semua adalah untuk mengingatkan kita tentang ada kenikmatan-kenikmatan dunia, kenikmatan zahir berupa buah-buahan, kemudian harta, kendaraan, kenikmatan rumah dan sebagainya, itulah kenikmatan. Atau kenikmatan yang lain berupa kenikmatan rohani, berupa kekhusyuan, ketenangan, kebahagiaan, ya kan? Itu juga itu adalah untuk mengingatkan kita tentang akhirat. Ya. untuk mengingatkan kita tentang akhirat. Walaupun tidak sama seperti itu, tapi kenikmatan akhirat jauh lebih indah, lebih baik, ya kan? Kata Nabi SAW, ma la aynun ra'at. Disebutkan dalam hadis Qudsi, Allah mengatakan, adattu li'ibadi, aku siapkan untuk hamba-hambaku kenikmatan-kenikmatan surga, ma la aynun ra'at, yang belum pernah terlihat oleh mata, dan belum pernah terdengar oleh cerita yang didengar manusia, bahkan belum pernah terbetik di dalam benak manusia, yaitu tentang hakikatnya. Adapun tentang gambarannya secara umum, ya ada yang ada kenikmatan-kenikmatan kita temui di sekitar kita. Itu sebagai contoh agar kita rindu dengan surga. Jadi kalau kita lihat pemandangan yang indah gitu, kita akan menjadi seorang mukmin, akan ingat surga, mengingat pemandangan, ya masya Allah, ini dunia aja seperti ini, masya Allah. Ketika dia menaiki kendaraan yang nyaman, mobil yang nyaman atau sepeda motor yang nyaman, dia ingat surga, ya Allah. Ini nikmatnya dunia kayak gini, gimana surga? Ya. Demikian pula ketika dia mendapatkan hal musibah, ya, mendapatkan hal kesedihan, kesengsaraan karena dosa yang dia lakukan, bisa berupa fisik ataupun rohani, mungkin fisik seperti kecelakaan, kemudian kalau rohani mungkin dihilangkan nikmatnya, lezatnya ibadah dari dirinya, dijauhkan dari khusyuk dalam sholat, dia sholat berkali-kali, 5 kali dalam sehari tapi gak khusyuk. A'udzubillah min dzalik. Hal seperti ini, bagi orang yang beriman menjadi pengingat, ya Allah, betapa sempitnya, ya, kesempitan dunia dia terasa seperti ini, bagaimana di neraka. A'udzubillah min dzalik. Jadi kita perhatikan di sekitar kita ada tanda-tanda kebesaran Allah. Di setiap yang kita pandang itu, yang ada di lingkungan kita, itu bisa mengingatkan kita tentang bagaimana surga, bagaimana neraka. Ya. Kemudian Ibnu Jauzi mengatakan, fa amma ma yajri fid dunya, adapun kejadian yang terjadi di dunia, fa kullu zalimun mu'aqabun fil ajili ala zulmihi, setiap orang yang berbuat zalim itu akan mendapatkan hukuman atas kezaliman yang dilakukan, dan dia akan mendapatkan segera ataupun akan mendapatkan nanti. Setiap orang yang berbuat zalim, baik itu zalim menzalimi harta saudaranya, menzalimi kehormatannya, ya, maka menzalimi darahnya, maka dia akan mendapatkan hukumannya cepat atau lambat di dunia ini. Ya, adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah, kezaliman itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Kalau kita tadi kata Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, kejadian-kejadian di akhirat itu ada contohnya di dunia, ada replikanya di dunia, maka Nabi mengatakan kezaliman itu kegelapan di akhirat, ini menunjukkan bahwasanya kezaliman itu juga kegelapan di dunia. Orang berbuat zalim akan mendapatkan ganjarannya cepat atau lambat. Wa kadzalika kullu mudzibin dzamban, dan semua orang berbuat dosa juga akan mendapatkan hukumannya di dunia dan di akhirat cepat atau lambat. Ya. Maka ketika kita berbuat zalim kepada orang, segera minta maaf. Segera halalkan. Ya. Bukankah Nabi pernah mengatakan siapa yang telah melakukan perbuatan zalim kepada saudaranya, ya, hendaklah dia meminta kehalalan, ya, meminta kehalalannya pada hari ini, ya, sebelum tiba waktu yang tidak berharga lagi uang, dinar dan dirham, tidak berharga lagi uang, yang ada adalah membalas kezaliman dengan amal soleh atau menebus kezaliman yang dilakukan dengan dibebankan dosa orang yang zalimi kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kezaliman itu berkaitan dengan manusia, segera minta kehalalan. Ya, cari orangnya, minta maaf. Kalau berkaitan dengan harta seseorang, maka segera kembalikan. Yang punya utang tidak dibayar, segera dibayar. Ya. Jangan pura-pura tidak ingat. Pura-pura menghindar. Kemudian merasa tenang, melupakan, kemudian kemudian menghibur diri agar dia lupa. Tidak. Allah tidak lupa ya. Sallallahu alaihi wa sallam. Jadi setiap dosa, setiap kezaliman itu pasti akan ada balasannya di dunia maupun di akhirat, cepat atau lambat. Jadi kalau kita berbuat zalim kepada manusia, segera minta maaf. Kalau zalimnya kepada Allah, istighfar segera. Berbuat dosa, segera istighfar. Siapa di antara kita yang enggak berbuat salah? Siapa di antara kita yang tidak berbuat dosa? Semuanya berbuat dosa. Yang membedakan antara orang yang soleh dengan yang enggak soleh itu bukan karena yang ini enggak punya dosa, yang ini banyak dosanya. Bukan itu. Orang yang soleh penduduk surga bukan berarti orang yang punya dosa, enggak pernah melakukan dosa sama sekali, enggak. Tapi orang yang soleh dengan orang yang tidak soleh itu perbedaannya. Kalau orang yang soleh bertakwa kepada Allah, setiap berbuat dosa bertaubat kepada Allah SWT. Adapun orang yang pendosa, setiap dia berbuat dosa maka dia menghibur diri dengan rahmat-rahmat Allah. Allah maha pengampun, Allah kan maha penyayang, nantilah taubatnya, gak apa-apa, Allah akan ampun. Bedanya seperti itu, sehingga dia menunda-nunda taubat, menumpuk-numpuk dosanya, mengendap di hatinya sampai menjadi noda yang tebal, susah dicuci, sehingga menjadi karakternya, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya sampai dia bawa mati dan kemudian su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bedanya kan? Bedanya antara orang yang penduduk surga, orang yang soleh dengan orang yang pendosa ahli maksiat. Itu bedanya di taubat. Semua berbuat dosa, kullu bani Adam khata, ya, setiap manusia itu berbuat dosa. Ya, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Namun sebaik-baik orang berbuat dosa adalah orang yang bertaubat. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah SWT mengatakan ya, tentang mengingatkan kita bahwasanya kedzaliman itu pasti ada balasannya di dunia maupun di akhirat. Di dunia atau di akhirat. Dosa juga ada balasannya di dunia atau di akhirat. Allah mengatakan dalam An-Nisa 1:23, "May ya'mal su'an yujza bihi." Siapa yang melakukan keburukan maka akan mendapatkan balasannya. Ya. Ada seorang al-hikmah mengatakan, "Al-ma'siyatu ba'da al-ma'siyati 'iqab, wal hasanatu ba'da al-hasanati thawabul hasanah." Maksiat yang muncul setelah melakukan maksiat itu adalah azab dari maksiat yang pertama. Kebaikan yang muncul setelah melakukan sebuah kebaikan itu adalah pahala dari kebaikan yang kita lakukan. Mungkin banyak di antara kita ada yang salah faham. Ya. Dia memahami, dia mengira, ya kan? Saya kok melakukan maksiat tapi rezeki lancar-lancar aja ya. Banyak dosa saya, banyak yang saya juga nyaman merasakan dosa itu dan saya belum bertobat. Tapi ya alhamdulillah itu badan ya sehat, rezeki lancar ya. Anak-anak juga sehat semuanya. Ya. Sehingga dia mengira bahwa ternyata dosa saya ini enggak berdampak. Nauzubillah min dzalik. Dia belum tahu bahwasanya maksiat yang muncul setelah dia melakukan maksiat itu beranak pinak maksiat seterusnya itu adalah hukuman, itu adalah azab. Coba kita tanya orang-orang yang seperti ini ya, orang-orang yang seperti kita tanya, apakah Anda merasakan khusyuk sholat? Apakah Anda bisa bangun tahajud di malam hari? Apakah Anda bisa baca Quran? Jangan-jangan enggak bisa baca Quran. Apakah Anda merasakan tadabbur nikmatnya, tadabbur ya, merenungi kalamullah, firman-firman Tuhan. Ya, apakah Anda merasakan lezatnya salat sunnah, lezatnya salat berjamaah, lezatnya mendengarkan kajian ilmu? Maka jawabannya dia akan mengatakan tidak, saya enggak merasakan. Mungkin dia bahkan enggak salat. Mungkin bahkan dia enggak bisa baca Quran ya. Dia lupa, barangkali Allah halangi dia bisa baca kalamullah gara-gara dosa yang dilakukan. Hati-hati. Jadi azab dari maksiat itu bukan ya, tidak selamanya berupa apa namanya ya, dampak negatif yang langsung. Jadi kalau dia melakukan dosa, jadi nanti dia akan mendapatkan sakit yang berkaitan dengan dosa. Nah, tidak mesti seperti itu, walaupun ada yang seperti itu. Tapi ada yang lebih ngeri dari itu. Ketika seorang melakukan sebuah maksiat, kemudian Allah buka pintu-pintu maksiat panjang lebar. Nah, itu bagian dari azab. Dia coba misalnya minjem riba, satu sebuah akad riba, dia pinjam sekali, sedikit, paling cuma 10 juta gitu, dia tanda tangannya. Setelah itu dia Allah bukakan dosa, ya. Terbuka pintu dosa, mungkin dia minjem nanti beli motor juga riba, nanti beli rumah juga riba, nanti asuransi juga riba, semua hidupnya berkeliling dengan riba. Ya. Itu bagian dari azab. Lebih-lebih lagi ketika seorang melakukan dosa, merasa bahwa dia aman dari azab Allah, dia aman dari murka Allah, itu azab yang lebih mengerikan lagi. Itu azab yang paling mengerikan, lebih mengerikan dari gempa bumi, tsunami, tanah longsor. Di saat seorang hatinya jadikan mati, tidak, hatinya menjadi tidak peka lagi dengan dosa yang dilakukan, sampai menganggap dosa ini adalah menjadi kenikmatan hidupnya, harus dia pertahankan dan perjuangkan, bahkan dilestarikan, ya, maka ini azab yang sangat mengerikan dari sebuah dosa. Tiba-tiba datang malakul maut, dia bingung. Nas'alullah assalamu alafiyah. Tiba-tiba masuk ke liang kubur, ditanya malaikat, ya, mungkar dan naki dalam kubur. Tiba-tiba datang azab kubur. Na'udzubillah. Kemudian dia ingin kembali dan mengatakan, aku, ya, na'mal salihan ghairal ladhi kunna na'mal, kata Allah. Penduduk neraka nanti semua ingin bercita-cita, ya Allah kembalikan kami ke dunia agar kami bisa beramal soleh, ya, amalan yang bukan seperti dosa-dosa yang kita lakukan dulu waktu masih di dunia. Jadi ini perlu kita perhatikan dan ketahui bahwasanya dampak negatif azab dari maksiat yang kita lakukan di dunia ini bukan tidak selamanya hal-hal yang musibah-musibah yang hissi, itu musibah-musibah yang kita lihat dengan mata kita, tapi bisa berupa dosa yang berkelanjutan, dihalangi dari lezatnya ibadah, dihalangi dari nikmatnya beramal saleh, itu bagian daripada dosa. Bisa jadi seorang itu menyenangi amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan syirik, bahkan menjadikan hal tersebut sebagai prinsip hidupnya, bagian dari hidupnya, diperjuangkan, bisa jadi karena dosa yang dilakukan. Sesungguhnya Allah SWT Maha Adil. Sesungguhnya Allah SWT tahu menempatkan di mana agama ini harus ditempatkan, di hati mana agama ini harus ditempatkan. Ya, Nabi SAW pernah mengatakan, sesungguhnya Allah telah memilihku di antara anaknya Ismail. Kemudian di antara anak Ismail Allah memilih Bani Abdul Muttal, bangsa Quraisy. Kemudian wastafani min Quraisy. Kemudian Allah memilihku dari bangsa Quraisy. Allah pilih dari orang seluruh dunia ini orang-orang terbaik untuk menjadi rasul yang terbaik. Kata para ulama bahwa Allah tidak sembarangan menempatkan risalah ini ataupun agama ini kepada hati makhluk-makhluknya. Di samping itu juga ganjaran dari beramal saleh. Ganjaran dari amal saleh bisa berupa hal yang tampak yang kita rasakan, rezeki yang barokah. Rezeki yang barokah itu tidak harus banyak. Kalau banyak dan berkah ya alhamdulillah. Tapi yang terpenting di dalam rezeki itu bukan banyak ya. Tapi berkahnya. Tapi berkah. Jadi harta itu membuat bahagia. Jadi kalau punya banyak harta tapi bikin pusing, itu enggak berkah berarti. Tapi punya harta bikin bahagia, entah sedikit apalagi banyak, entah sedikit atau banyak bikin dia bahagia, ya itulah keberkahan. Tenang hidupnya masya Allah, nyaman hidupnya. Itu bagian daripada ganjaran dari amal soleh, keberkahan hidup, keberkahan harta, keberkahan pada anak keturunan, ya kan? Ya, atau bisa berupa ganjaran-ganjaran yang rohani. Dimudah berupa apa? Dimudahkan amal soleh setelahnya. Dia melakukan sebuah amal soleh, lalu kemudian setelah itu berduyun-duyun amal soleh datang kepadanya. Contohnya misalnya, seorang misalnya mewakafkan tanah, ikhlas karena Allah SWT. Kemudian dari situ dibangunlah ya lembaga pendidikan atau pesantren yang mencetak para dai-dai di masa akan datang, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, membumikan Al-Quran di tanah air. Dari situ muncul ribuan santri. Masya Allah, beranak pinak amal soleh yang dilakukan. Mungkin setelah itu ada kesempatan, Allah buka lagi kesempatan amal soleh. Oh, ternyata pondok tersebut barangkali butuh genset. Oh, dia kasih genset. Dibuka lagi amal soleh setelahnya. Yang dari amal soleh itu juga akan mendatangkan keberkahan-keberkahan terus. Dari amal soleh yang beranak pinak, dari amal soleh pertama dilakukan itu, masing-masing amal soleh yang beranak pinak itu mendatangkan keberkahan-keberkahan terus untuknya di dunia dan di akhirat. Ya, Masya Allah. Inilah keberkahan amal soleh. Bukan hanya di dunia saja, tapi bukan hanya di akhirat saja muslim, tapi di dunia pun seorang akan merasakan keberkahannya. Baik. Ibnu Jauziyah kemudian mengatakan, "Faman ta'ammala hadza, faman ta'am wa rubama kana al-'iqabul 'ajil ma'nawiyan." Terkadang hukuman yang disegerakan Allah itu berupa hukuman yang tidak tampak oleh mata. Kama qala ba'du ahbari Bani Israel, sebagaimana pernah dikatakan oleh sebagian pendetanya Bani Israel, "Ya Rabb, kam a'saika wa la tu'aqibuni." Betapa sering aku bermaksiat kepada Engkau dan Engkau tidak mengazabku, tidak menghukumku. Faqila lahu, maka dikatakanlah kepada seorang pendeta ini, "Kam u'aqibuka wa anta la tadri." Ya. Betapa banyak hukuman yang aku berikan kepadamu, tapi kamu enggak menyadari. Alaysa qad haramtuka an haramtuka halawata munajati? Bukankah aku telah haramkan untukmu kelezatan bermunajat kepadaku? Ya. Jadi kalau kita punya rekan ataupun ya sahabat yang dia terperdaya dengan bisikan setan bahwa aku nih maksiat jalan, tapi alhamdulillah rezeki lancar, anak-anak sehat, saya juga sehat alhamdulillah, gak kena covid, gak macam-macam alhamdulillah, itu harusnya bukan alhamdulillah, innalillah, astagfirullah ya, bukan alhamdulillah. Bisa jadi itu adalah istidraj dari Allah SWT. Ketika istidraj itu apa kata para ulama, ya ketika seorang mendapatkan nikmat, kemudian seorang itu mendapat melakukan maksiat, tapi kemudian nikmat jalan terus. Bisa jadi itu istidraj dari Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Kita katakan, iya Anda mendapatkan kayak gitu tuh rezeki fisik macam-macam, anak sehat. Coba kita tanya, apakah Anda merasakan khusyuk salat enggak? Pasti dia mengatakan tidak kalau dia mau jujur. Apakah Anda merasakan nikmatnya tahajud? Saya dengan yakin dia mengatakan tidak. Karena hukuman dari dosa ya bukan hanya musibah-musibah zahir, tapi hukuman dosa yang paling mengerikan yaitu tadi seorang dihalangi dari kebaikan-kebaikan. Dalam sebuah hadis yang dinilai dhaif oleh seorang sebagian ulama, Nabi pernah disebutkan dalam hadis tersebut bahwa wa innar rajula la yahrumur rizqa bi dhanbin yusibuhu. Ya, sesungguhnya seorang itu bisa dihalangi dari satu rezeki karena disebabkan satu dosa yang dia lakukan. Satu dosa yang dilakukan. Bukankah di antara rezeki itu adalah hidayah? Bukankah di antara rezeki itu adalah kenikmatan beribadah kepada Allah? Bahkan itu rezeki yang paling nikmat, rezeki yang paling besar. Ya. Faman ta'ammala hadzal jinsi minal mu'aqabah? Siapa yang merenungkan, memperhatikan jenis hukuman yang seperti ini, wajadahu bil mirsad, maka dia akan hati-hati, maka dia akan waspada. Hatta qala Wuhaib bin Warad bin Warad, Wuhaib bin Warad sampai pernah mengatakan ketika dia ditanya, aji ayajidu ladzata ta'ah man ya'si, apakah orang yang bermaksiat akan mendapatkan, merasakan lezatnya taat? Dia mengatakan, wala man hamma, tidak, tidak akan pernah merasakan lezatnya ketaatan, lezatnya amal saleh ibadah orang yang melakukan maksiat. Bahkan orang yang sekedar berniat maksiat, bertekad maksiat, gak akan mendapatkan kelezatan ibadah. Bagaimana orang yang sudah melakukan maksiat? La wa man hamma, katanya. Gak, bahkan orang yang bertekad maksiat, dia belum melakukan maksiat aja, dia akan diharamkan mendapatkan lezatnya ibadah. Bagaimana orang yang melakukan maksiat? Ya. Jadi soal lezatnya maksiat, lezatnya taat itu kan hati kita yang merasakan. Jadi kalau hati itu sudah merasa lezat dengan dosa, bagaimana dia akan merasakan lezat dengan amal soleh ataupun ketaatan? Tidak akan bisa berkumpul di dalam satu tempat antara emas mutiara dengan sampah. Tidak mungkin. Jadi kalau kita mau hati kita ini lezat dengan khusyuk, bahagia dengan membaca Al-Quran, bisa merenungi setiap satu perkata kalam Tuhan, ya, ketenangan, kesejukan. Kalau kita mau merasakan seperti itu, ya, kita nggak usah sibuk-sibuk cari di Google trik sholat khusyuk macam-macam, ya, gerakannya harus gini. Sebelum itu yang paling prinsip adalah meninggalkan maksiat. Karena kalau hati kita sudah di nyaman dengan lezatnya dosa, maka enggak mungkin akan merasakan lezatnya taat. Baik. Farubba syakhsin atlaqa basarahu faharamahullahu i'tibara basiratihi. Betapa banyak orang yang dia menggunakan pandangannya, dia gunakan matanya untuk memandang hal-hal yang Allah haramkan, maka Allah haramkan matanya dari hikmah-hikmah. Aw lisanahu faharamahu Allahu safa'a qalbihi, atau lisannya digunakan untuk berbuat dosa, ghibah, berbohong, ya, menfitnah orang, menjatuhkan harga diri orang, sehingga Allah haramkan hatinya, Allah haramkan hatinya dari kebersihan. Na'udzubillah min dzalik. Waqad athara syubhatan fi mat'amihi fa adlama sirruhu wa hurima qiyamal laili wa halawatal wa halawatal munajati. Bahkan banyak orang yang dia makan makanan yang syubhat sehingga mempergelap kondisi ketika dia bersendirian, sehingga dia tidak bisa melakukan, dia diharamkan melakukan qiyamul lail, tahajud, dan diharamkan mendapatkan lezatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha amrun ya'rifuhu ahlu muhasabati nafsi. Hal-hal yang seperti ini bisa dirasakan oleh orang-orang yang sering, ya, melakukan muhasabah, introspeksi diri. Para ulama itu saking pekanya hati mereka terhadap dosa ataupun maksiat yang mereka lakukan, kejadian-kejadian kecil, musibah-musibah kecil yang mereka dapatkan itu, itu bisa mengingatkan mereka terhadap dosa yang mereka lakukan. Fudail bin Iyad pernah mengatakan, "Inni la'asi Allah 'azza wa jalla, fa'arifu dhalika fi khuluqi dabati wa jariyati." Sungguh aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu 'azza wa jalla, kemudian aku tahu bagaimana sikap binatang ternakku, binatang tundanganku, dan sikapnya budak-budakku. Jadi kalau ada, dia biasa dia punya kuda misalnya ataupun unta, biasanya unta ini nurut. Diajak belok kiri, kiri, belok kanan, kanan. Diajak duduk, duduk. Tapi kok ini kok ngeyel ya, disuruh duduk malah berdiri. Disuruh nengok kiri malah nengok kanan, ya. Disuruh jalan malah rewel gitu. Nah, kejadian yang seperti itu bisa mengingatkan dia tentang dosa, masya Allah. Itu ternyata karena sebab dosa yang kita lakukan. Jadi kita mendapatkan sikap-sikap yang tidak nyaman, ya, dari mungkin istri kita, anak kita, atau suami kita, bisa jadi dari dosa, karena dosa yang kita lakukan. Kalau orang punya prinsip seperti itu, maka selesai masalah. Dia mendapatkan perilaku yang gak baik misalnya dari pasangannya, atau perilaku yang gak baik misalnya dari rekannya, dari anaknya, ya, tadi gak rewel, kok rewel banget ini, kenapa? Ya. Kemudian dia ingat dosa apa yang saya lakukan. Istighfar kepada Allah. Astagfirullah. Mungkin kemarin saya tidak menjaga pandangan. Astagfirullah. Mungkin karena ini nih. Karena ini jadi kayak gini masalah. Selesai masalah. Dia enggak berusaha mencari kambing hitam. Kamu. Tapi dia mengambingkan mengkambing hitamkan diri, saya salah, saya ini karena dosa saya. Ini sikapnya orang-orang soleh itu kayak gitu, ketika dia mendapatkan sikap gak nyaman dari orang-orang di sekitarnya, bahkan dari hewan di sekitarnya. Ini karena dosa saya, astagfirullah. Gak usah sibuk kita mencari kambing hitam. Kamu salah, kamu. Ya, coba kita introspeksi diri. Oh, mangkrang kali. Dosa apa yang saya lakukan? Pasti ada dosa yang telah dilakukan. Nah, kalau seorang berada dalam kondisi seperti itu, maka ini adalah ciri seorang yang diharapkan kebaikan oleh Allah, diinginkan kebaikan oleh Allah SWT. Dia mendapatkan musibah, bahkan sekecil apapun musibah dilakukan dia, bisa menjadikan perantara dia mengingat dosa dan bertaubat kepada Allah. Ini nikmat luar biasa. Luar biasa nikmat. Maka di antara nikmat Allah yang enggak mungkin kita bayar, enggak mungkin kita bayar, ketika kita berbuat dosa, Allah buka pintu taubat, bahkan Allah mudahkan kita bertaubat, bahkan Allah berikan indikasi-indikasi supaya memancing kita bertaubat. Itu nikmat luar biasa. Kita berbuat buruk kepada Allah, Allah kasih kita air susu, ya, Allah kasih kita kesempatan bertobat, kenikmatan, masya Allah. Nah, Allah itu sungguh Maha penyayang. Wa an Abi Uthman An-Naisaburi, Abu Uthman An-Naisaburi pernah mengatakan, pernah diceritakan tentang beliau ini, annahun qata'a syi'sunalih, ketika dia sedang berjalan, ya, fi mudiyihi ilal jum'ah, ketika dia sedang jalan untuk jumatan, tiba-tiba tali sendalnya putus. Fata'awwaqa li islahihi sa'ah, kemudian dia berupaya untuk memperbaiki tali sendal itu sampai memakan waktu banyak. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, man qata'a illa li anni maghtasaltu ghuslal jum'ah, sandal ini tidaklah terputus kecuali karena disebabkan aku tadi enggak mandi Jumat. Tuh para ulama tuh. Ya. Jadi ada musibah yang dilakukan, itu sedikit saja musibah yang dilakukan, masya Allah, dia ingat dosanya. Bahkan barangkali ya, ini dosa, masya Allah. Maksud kami adalah sedikit musibah yang dilakukan menjadikan perantara dia ingat akan dosa yang lakukan. Jadi musibah-musibah yang kita alami, ya, entah itu kecelakaan rantai motor putus, ya, ban mobil pecah misalnya, ya, kita jangan buru-buru, waduh ini hari apa ya, jangan hari sial nih, astagfirullah. Ini orang gak peka kayak gitu, ya. Allah sudah cari kasih indikasi supaya ingat dosa, malah tambah dosa gitu. Dikasih musibah gempa, ya Allah apa Nyiro Kudul ngamuk, ya astagfirullah. Dikasih indikasi supaya dia ingat dosa, ini karena kekuwalatan manusia terhadap dosa yang atas dosa yang dilakukan, malah makin menjadi-jadi gitu. Lewat sebuah pohon kepleset, astagfirullah, belum pamit sama yang punya pohon, ya. Belum kulonwon sama mbah, nah, ini gak peka hatinya. Ini para ulama saking bersih hatinya, sekecil apapun musibah yang dilakukan, ingat dosa. Sampai ini Imam Abu Uthman An-Naisaburi, tali sendalnya putus, ya Allah tadi enggak sholat Jumat, astagfirullah, ingat ya. Nah, coba ini kita terapkan dalam kehidupan kita. Setiap kita melakukan maksi, melakukan, mendapatkan musibah, itu adalah karena dosa yang kita lakukan. Dan itu yang memang, itu memang nyata terjadi seperti itu, bahwa dosa itu bisa mengundang kualat, ya, seseorang, mengundang musibah. Dosa itu bisa mengundang musibah. Kalau musibah itu masih berupa musibah-musibah harta, musibah-musibah yang sebatas fisik, itu alhamdulillah rahmat itu. Itu hukuman yang ringan. Tapi kalau sudah musibahnya, hukuman dari dosa sudah menyentuh, orang itu diharamkan khusyuk, diharamkan lezat merasakan taat, diharamkan dari amal soleh, nah itu sudah lebih berat dosa yang seperti itu. Namun sepatutnya bagi seorang yang beriman, hal-hal yang seperti tadi, musibah-musibah itu mengingatkan dia atas dosa yang dilakukan, kemudian bertobat kepada Allah SWT. Kemudian Mujawzi mengatakan, wa min ajaibil jaza' fid dunya, di antara bukti balasan dosa yang menakjubkan yang pernah terjadi di dunia ini, yaitu tentang kisah Nabi Yusuf AS bersama saudara-saudaranya. lamman taddat aidil zulmi min ikhwati Yusuf. Ketika saudara-saudara kandungnya Yusuf ini berbuat zalim kepada Yusuf sampai menjual Yusuf dengan harga yang ringan, yang murah. Wa syarawhu bi tsamanin bakhsin. Mereka menjual adiknya yaitu Yusuf ini dengan harga yang sangat murah kepada orang yang musafir, orang yang sedang berjalan itu. Ya, ketika dibuang ke sumur, kemudian diangkat oleh musafir Mesir, ya kan? Lalu kemudian dijual sekalian sama saudaranya dengan harga yang sangat murah. Ya. Kemudian setelah berjalan waktu, terus berjalan, sekian lama berjalan, singkat cerita Nabi Yusuf menjadi raja. Ya, menjadi raja di Mesir. Imtaddat akuffuhum baina yadayhi bitalabi biyaqulun wa tasaddaq alaina wa tasaddaq alaina. Setelah seiring berjalannya waktu begitu panjang, Yusuf menjadi dewasa, Yusuf dipercaya menjadi pemegang bendahara kerajaan Mesir. Tiba-tiba kemudian Mesir melakukan paceklik, ya kan? Tiba-tiba saudara Yusuf ini datang merendahkan diri mereka, datang bersimpu di hadapan Yusuf untuk meminta wa tasaddaq alaina, tolong kami disedekahi. Masyaallah. Dulu dia mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah. Sekarang mereka datang merendahkan diri mereka di hadapan Yusuf minta disedekahi. Bukankah ini adalah contoh di antara bentuk hukuman yang Allah berikan kepada pelaku maksiat yang Allah segerakan di dunia ini? Ya. Maka hendaklah yang kita menjadi orang yang peka dan kita berdoa kepada Allah agar hati kita jadikan peka untuk merasakan dosa-dosa yang kita lakukan, untuk mudah introspeksi ketika mendapatkan hukuman-hukuman, musibah-musibah yang kita dapatkan, sehingga itu menjadi sebab kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pendengar Radio Muslim yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita simak dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.